بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفدين عزكم الله masih pada penjelasan dan uraian bahwasanya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, lembaga atau wadah tarbiyah mereka, dakwah mereka, dan segala urusan agama dan dunia mereka itu dari masjid. Disebutkan di dalam kitab Al-Mashru' wal-Mamnu' fil Masjid, disebutkan itu fil Islam Rasulullah laisa makanan li iqamati salati fahasb bal kana muntaliqa ansyiqatin katsirah takhdumul islam wal muslimin. Masjid dalam Islam semenjak zaman Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah tempat yang khusus untuk sholat saja, tetapi masjid ini sebagai sentralisasi banyak kegiatan dan aktivitas yang mengkhidmat Islam wal muslimin. Fahuwa maqarrul irsyadi wa tawjih wa ta'lim wa hilaqil Qur'anil Karim wan nadawat wal muhadarat al mutanawwi'ati durus al ilmiyah al thabitah wa dawrat al ilmiyah. Masjid itu adalah wadah tempat irsyad, bimbingan-bimbingan, taujih, arahan-arahan, tempat taklim, tempat halaqah-halaqah Al-Qur'anul Karim, tempat pertemuan-pertemuan, muhadarah-muhadarah dengan beragam pelajaran yang ilmiah yang kokoh, tempat adanya daurah-daurah ilmiah dan semisalnya. Sehingga masjid fungsinya sangat banyak, terutama fungsinya dalam perkara tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Juga dijelaskan oleh Abu Abbas Ahmad Syamlan hafizahullah dalam kitabnya Al-Intibah li ta'zimi sya'airillah, dia menyatakan innal masajid asasun matinun fil Islam وفيها تقام الفرائض والأركان ومنها تخرج الدعاة والمجاهدون والأعلام من أئمة الدين ودعاة المسلمين وفيها تقام دروس الإسلام وفيها الأمن والسلام. Sesungguhnya masjid ini adalah pondasi yang kuat dalam Islam. Padanya ditegakkan shalat-shalat yang fardu, ditegakkan rukun-rukun Islam. Daripadanya keluar para dai, para mujahidin, para tokoh-tokoh dari kalangan imam-imam kaum muslimin, para dai-dai kaum muslimin. Padanya pula ditegakkan durusul Islam, pelajaran-pelajaran agama Islam, dan padanya pula ada rasa aman dan ketentraman kesejahteraan. Ini masjid barakallahu fikum. Oleh karena itulah ikhwan fillah azakumullah, yang kali pertama dilakukan Rasulullah alaihi salatu wasalam tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, yang kali pertama beliau fikirkan, yang beliau kerjakan adalah binaul masjid, pembangunan Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Karena itu pula barakallahu fikum, dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan yang namanya masjid. Tempat untuk ibadah, tempat untuk berzikir, disanjung nama Allah padanya. Dan ada perintah khusus, anjuran khusus untuk memakmurkan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan kriteria-kriteria, sifat-sifat orang-orang yang memakmurkan masjid. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang hanya bisa memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang memiliki 5 sifat. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, orang yang menegakkan sholat. Yang keempat, seseorang yang menunaikan zakat. Dan yang kelima, seseorang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid, sifat-sifatnya. Allah menyebutkan keutamaan mereka setelah itu. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka pastilah mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin azakumullah, para ulama kita menyatakan memakmurkan masjid ada yang hissi, ada yang maknawi. Di antara ulama kita yang berpendapat bahwasanya memakmurkan masjid meliputi 2 perkara tadi. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir dan juga yang lainnya, memakmurkan secara hissi dan maknawi meliputi bina wa insya'ul, membangun masjid, meliputi tarmimuha, merenovasi masjid, wa khidmatuha, mengkhidmat masjid, melayani keperluan masjid, wa tanzifuha, membersihkan masjid, wa salatu fiha, melaksanakan ibadah salat di masjid, wa ibadatullahi fiha, ibadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah di masjid, wa ta'yinul a'immah, menunjuk imam-imam masjid, wal mu'adzinina fiha, menunjuk mu'adzin-mu'adzinnya, dan wa fathu hilaqiz dzikri fiha, membuka halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah dzikir dalam masjid, min ta'limil Qur'an wal fiqh wat tafsir wal hadith wa ghairiha min al ulumin nafi'ah, yaitu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fiqih, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis, dan yang lain-lainnya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa ijra'il arzak, memberikan upah, memberikan gaji, rezeki kepada para amil-amilnya, pegawai masjid. Wa inaratiha, lampu lera. Wa furushiha, memberikan karpet-karpet. Wal waqfi 'alaiha, dan wakaf untuk kepentingan masjid. Dari perkara-perkara yang bermaslahat untuk masjid. Dicontohkan seperti mewakafkan rumah-rumah untuk imamnya, rumah untuk muadzinnya, rumah untuk muallimnya, pengajarnya, rumah untuk thullabul ilm, para pencari ilmu di dalamnya, pembuatan tempat-tempat wudu, kamar mandi dan segala macamnya. Ini semua termasuk kemaslahatan-kemaslahatan masjid. Ini semuanya barakallahu fikum masuk dalam kategori memakmurkan masjid yang dianjurkan di dalam ayat di atas. Itu sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sifatnya orang-orang yang takut hanya kepada Allah, dan sifatnya al-muhtadun. Sifatnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Masjid barakallahu fikum itu merupakan lembaga pendidikan, lembaga dakwah, madrasah paling utama, yang paling afdal semenjak zaman Rasul dan diteruskan pada masa salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Hadza wadih. Bahkan diterangkan tadi surat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang memerintahkan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, untuk menyebarkan ilmunya di masjid-masjid mereka. Sebab sunnah ini telah dimatikan. Sunnah ini telah dimatikan, kata beliau. Sehingga perlu dihidupkan kembali. Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Salafun Salihin. Menebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Mengkaji ilmu. Tarbiyah. Dengan lembaganya yang namanya masjid. Barakallahu fikum. Di zaman Rasul pula barakallahu fikum, halaqa-halaqa ilmu, halaqa-halaqa zikir, itu semuanya dilakukan di dalam masjid. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang bermuzakarah Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an dalam masjid. Rasul mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, mereka mempelajari Al-Qur'an di tengah-tengah mereka, membaca Al-Qur'an di tengah-tengah mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan diliputi oleh rahmah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka, mereka yang hadir di sisi para malaikat, di sisinya. Keutamaan yang sangat besar, barakallahu fikum. Ini namanya halaqa-halaqa ilmu. Ini dilakukan di dalam masjid-masjid, barakallahu fikum. Baik, halaqatul zikir atau masjid zikir yang disebutkan dalam banyak hadis, itu yang dimaknakan adalah majlisul halali wal haram, majlis-majlis yang dibahas padanya perkara yang halal dan perkara yang haram. Diriwayatkan dari Atha al-Khurasani rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, beliau ditanya tentang pengertian halaqatul zikr atau majalisul zikr yang disebutkan dalam banyak riwayat. Beliau jawab, yang dimaksud adalah majalisul halali wal haram. Kaifa tusalli, kaifa tasum, kaifa tunkih wa kaifa tutalliq, kaifa tabi' wa kaifa tashtari. Yang namanya majlis, majlis zikir atau halaqah-halaqah zikir yang dimaksud adalah majlis-majlis halal wal haram. Dijelaskan bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu menikah, bagaimana kamu mentalak, bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu menjual. Ya'ni majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, barakallahu fikum. Nama ya Pak. Ini yang disebut dengan halaqatul ilm. Itu semua juga dilakukan oleh salafuna salih rahimahumullahu ta'ala di dalam masjid-masjid mereka. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini perkara yang harus dipahami terlebih dahulu, barakallahu fik, tentang wadah atau dakwah yang ada di zaman Rasul dan para sahabatnya. Tayyib. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, lalu bagaimana kalau mengadakan pendidikan-pendidikan, tarbiyah-tarbiyah tempatnya di luar masjid, di kelas-kelas, dibikin secara klasikal, kelas A, kelas B, kelas C, kelas 1, kelas 2, kelas 3, secara klasikalnya, apakah diperbolehkan? Jawabannya barakallahu fikum. Kalau kita melihat sejarah di masa salafuna salih rahimahumullahu ta'ala, ternyata hal itu juga dilakukan oleh mereka, terutama untuk tarbiyatul aulad, untuk pendidikan anak-anak mereka. Di masa dahulu, tempat-tempat untuk mentarbiyah anak-anak disebut dengan kutab, jamaknya gadadib. Disebutkan dalam kamus Mu'jamul Wasit, al-kutab makanun saghir lita'limis sibyan al-qira'ah wal-kitabah wa tahfidhihimul Qur'an wal jama' katatib. Kutab, sebuah tempat yang kecil, namanya apa ya Pak kalau sekarang ini, kelas, untuk mengajari anak-anak kecil baca, tulis, dan untuk hifdzul Qur'an, mengajari mereka menghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Jamaknya adalah kadadib. Barakallahu fikum. Ini sudah ada di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, dia menyatakan, menjelaskan tentang keutamaan beliau. Kata Ibnu Mas'ud, qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan wa inna Zaid ibn Thabit lahu dhu'abatun fil kutab. Fil kutab. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, aku telah membaca langsung dari mulutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam sebanyak 70 surat. Sementara Zaid ibn Thabit masih memiliki ikatan di rambutnya, ini masih anak-anak, di kutab, di tempat-tempat pengajaran anak-anak. Artinya, jauh umurnya Ibnu Mas'ud lebih tua daripada Zaid ibn Thabit. Kemudian terkait dengan talabul ilminya lebih dahulu Abdullah ibn Mas'ud. Saya sudah membaca Al-Quran langsung dari mulutnya Rasul 70 surat, sementara Zaid ibn masih kecil, masih diajari di kutab. Syahidnya ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, di zaman Rasul sudah ada yang namanya kutab, atau jamaknya gadadib, tempat-tempat kecil, ruangan-ruangan kecil yang khusus digunakan untuk mentarbiyah anak-anak, diajarkan baca tulis, diajarkan hifdzul Quran dan segala macamnya barakallahu fikum. Bahkan diajarkan juga di sana barakallahu fikum pelajaran-pelajaran agama yang dasar, ulumuddin yang dasar barakallahu fikum. Perkara-perkara pokok, dasar-dasar akidah, dasar iman dan segala macamnya diajarkan di sana barakallahu fikum. Ayib, itu disebutkan ikhwanatina azzakumullah oleh al-imam Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani. Al-imam Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang bab asma'u sifat, beliau mengatakan, alaikum bidinil ajaiz, alaikum bidinil ajaizi wasibyanil katatib. Hendaklah kalian dalam bab ini memegangi agamanya nenek-nenek tua kita, orang-orang tua kita, dan anak-anak kecil yang dikudab-kudab mereka. Artinya, itu sudah dikaji, dibahas, dikudab-kudabnya anak-anak. Diajarkan usul iman, usul akidah, dasar-dasar akidah, salaf, akidah ahlu sunnah, akidah yang benar. I'tiqad yang lumrah waktu itu di tengah-tengah masyarakat. Akidahnya orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, moyang-moyang kita. Akidah salaf. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bab asma'u sifat, kamu kembali ke sana. Bahwa syahidnya, dikudab tadi, yang diajarkan baca, tulis, hifdzul Quran, dan dasar-dasar ilmu agama. Barakallahu fikum. Di antara yang menemukan azakumullah, yang pernah yang pernah merasakan pendidikan di kutab di masa salafun salih adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Syekh Al-Albani karya Imam Al-Bukhari rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Ambasah rahimahullah, ra'aitu Ibnu Umar, salah informasi, termasuk yang menunjukkan adanya kutab di zaman salaf, athar dari Ibnu Umar ya akhwan. Dari Ambasah rahimahullah dia mengatakan, ra'aitu Ibnu Umar yusallimu 'ala sibyan fil kutab. Saya pernah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang ada di kutab, di kelas-kelas mereka. Barakallahu fikum. Sehingga ada ya. Barakallahu fikum. Dan kutab-kutab ini barakallahu fikum semakin banyak, semakin menjamur di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Disebutkan oleh Al-Kattani rahimahullah, beliau menjelaskan disebutkan dalam kitab At-Taratib Al-Idhariyah, kata Al-Kattani rahimahullah, falamma kathuratil futuhat wa aslamatil a'ajim wa ahlul bawadi wa kathural wildan amara Umar bibina buyutil makatib wa nasbir rijal li ta'limus sibyan wa ta'dibihim. Tatkala banyak negeri-negeri ditaklukkan oleh kaum muslimin dan banyak orang-orang ajam masuk Islam, juga orang-orang badui-badui masuk Islam, dan semakin banyak jumlah anak-anak kecil, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda memerintahkan untuk membangun buyutul makatib, ini kutab-kutab, dan menunjuk lelaki-lelaki, menunjuk para rijal, para tokoh-tokoh ketika itu untuk mengajari dan mendidik anak-anak tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Intinya ada pada masa itu barakallahu fikum yang namanya kutab. Sehingga dari sini khonafitina azzakumullah, kita tidak bisa mengingkari ketika tarbiyah, ketika yang namanya pendidikan terutama yang untuk anak-anak kecil itu disendirikan tempatnya, dibuatkan asrama-asrama, dibikin kelas-kelas barakallahu fikum, dan mereka diajari berbagai macam ilmu agama yang ada, yang pokok-pokok yang dasar-dasar di kutab-kutab tadi, tidak di masjid. Ini semua menunjukkan al-jawaz, sekaligus menunjukkan barakallahu fikum sistem tarbiyah, sistem belajar mengajar secara klasikal dengan kelas-kelas, tidak di masjid dengan halaqah-halaqah, itu perkara yang jais, perkara yang boleh, bukan perkara yang mungkar barakallahu fikum, sebab ini semuanya ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk anak-anak yang masih kecil barakallahu fikum. Hadza wadhih. Sehingga kita mengatakan yang namanya kelas, fusul atau kutab dan segala macamnya itu merupakan wasilah saja, merupakan sarana saja. Barakallahu fikum, tidak diingkari, apalagi dicap sebagai gerakan hizbiyah atau dicap sebagai pemahaman hizbiyah dan yang segala macamnya, ini semuanya tidak benar barakallahu fikum. Sehingga secara fisiknya tidak ada masalah. Itu termasuk sarana dalam perkara dakwah teknis dalam penyampaian ilmu barakallahu fikum. Naam ya kan. Hadza wadih. Kemudian barakallahu fikum, bagaimana mengajarkan ilmu di madrasah-madrasah. Di madrasah-madrasah. Terjemahan Indonesianya adalah sekolah-sekolah. Perlu dipahami fa'idina azzakumullah. Disebutkan faedah oleh al-Imam al-Maqrizi, lahir tahun 766 Hijriah, wafat tahun 845 Hijriah. Al-Imam al-Maqrizi disebutkan dalam kitab Al-Mawa'id wal-I'tibar. Al-Imam al-Maqrizi rahimahullah memberikan faedah. Beliau mengatakan annal madaris lam tu'raf fi biladil muslimin qabla sana 400 Hijriah. Bahwasanya madrasah-madrasah, bentuk madrasah-madrasah, tidak pernah dikenal di negara-negara kaum muslimin sebelum tahun 400 Hijriah. Sebelum tahun 400 Hijriah. Artinya baru dikenal di kalangan kaum muslimin istilah madrasah atau madaris setelah tahun 400 Hijriah. Sehingga istilah madrasah itu tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in. Baru ada setelah selesainya masa tiga generasi utama umat ini. Barakallahu fikum. Lebih tepatnya khonafatina azzakumullah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-35 halaman yang ke-41. Beliau mengatakan wa ammal madaris. Wa amal madaris faqad ra'aitu laha dhikran qabla daulati salatiqah fi athna'il mi'ati rabi'ah. wa daulatuhum innama kanat fil mi'atil khamisah. Adapun al-madaris, istilah madrasah-madrasah, maka saya pernah mendapati penyebutan istilah itu sebelum daulah Bani Saljuk Salajiqah. Daulah Bani Saljuk pada pertengahan abad 4 Hijriah. Sebab daulah Bani Saljuk itu baru muncul pada abad yang ke-4 Hijriah. Ini menguatkan apa yang disampaikan Syaikh Al-Makrizi rahimahullah. Istilah madrasah itu baru dikenal setelah 400 tahun Hijriah. Lagi panas-panasnya ini mati lampu, ya? Mati lampu atau dicek? Masya Allah. Kalau mati lampu lebih gelap ini ya. Dihentikan kalau gitu. Itu penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau juga menjelaskan, masih keterangan dari Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, awal mulanya al-madaris, madrasah, madrasah itu ikhwan, dibangun untuk al-masakin, dibangun untuk orang-orang miskin, kemudian diwakafkan atas mereka wakaf-wakaf yang dijalankan oleh pemiliknya, itu pada masa kementerian Nizamul Malik. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Tarikhul Islam di jilid yang ke-33 halaman 146, disebutkan bahwasanya Al-Wazir Nizamul Malik, Menteri Nizamul Muluk atau Nizamul Malik, dikatakan sebagai orang pertama yang membangun madaris di Islam. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan tarjamah biografinya Nizamul Muluk atau Nizamul Malik, wa huwa awwalu man bana al-madaris fil Islam, bana Nizamiyah Baghdad wa Nizamiyah Nisabur wa Nizamiyah Tus wa Nizamiyah Asbahan. Dia adalah orang pertama yang membangun madrasah dalam Islam. Ia membangun madrasah Nizamiyah di Baghdad, madrasah Nizamiyah di Nisabur, madrasah Nizamiyah di Qus dan di Asbahan. Itu berarti terjadi pada pertengahan abad 4. Setelah 400 tahun dikenal dengan sebutan al-madaris pada masa itu. Qonabtina azzaqumullah, sebelum adanya al-madaris, para ulama'una barakallahu fikum, mereka memiliki yang namanya ma'ahid. Memiliki ma'had-ma'had. Yang dahulu dikenal dengan sebutan dar. Jamaknya duar atau dur. Di masa itu, ikhwanatina azzakumullah, mereka mengadakan yang namanya darul Quran. Mengadakan pula yang namanya darul hadith. Ada pula yang mengadakan dua-duanya, Darul Qur'ani wal Hadith. Barakallahu fikum. Ini juga ada pada masa itu. Dan lebih dikenal pada masa itu dengan sebutan Darul Qur'an, Darul Hadith. Darul Qur'an, Darul Hadith. Barakallahu fikum. Atau Darul Qur'ani wal Hadith. Nama ya Pak. Ketika ada membaca kitab Ad-Daris fi Tarikhil Madaris karya An-Nu'aymi rahimahullahu ta'ala, di situ antum akan dijabarkan secara panjang dan lebar oleh al-muallif rahimahullah Nu'aimi, nama-nama Darul Quran, Darul Hadith, Darul Qurani wal Hadith di era masa dahulu. Jumlahnya sangat banyak, puluhan. Disebut dengan Darul Quran, Darul Hadith, Darul Qurani wal Hadith. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh beliau An-Nu'aimi rahimahullahu ta'ala, yang kali pertama mendirikan Darul Hadith ialah Raja Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Beliau menukil dari Abu Syamah dalam tarjamahnya Nuruddin, disebutkan katanya Abu Syamah rahimahullah, wa huwa awwalu man bana dar hadithin fi ma alimna. Dia adalah orang pertama yang membangun Darul Hadith sepengetahuan ilmu kami. Raja Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Barakallahu fikum. Alakulihal, pada masa itu juga dikenal yang namanya Darul Quran, Darul Hadith, yang sekarang untuk istilahnya orang-orang Indonesia disebut dengan Al-Ma'ahid, Ma'had, Ma'had. Di Yaman dikenal dengan sebutan Marakis, Markis, Markis. Ada Markis Damaj, ada Markis Ma'bar, ada Markis Fius, ada Markis ini, Markis itu. Pada kesempatan umrah beberapa tahun yang lalu, kita sempat umrah dan singgah di Yaman. Kita sempat singgah di Ma'bar, di tempatnya Syekhul Imam Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, di Darul Hadis Ma'bar. Sempat kita berbincang-bincang tentang masalah seperti ini, terkait dengan masalah penamaan Marakis, Markis, dan segala macam. Lu mengatakan al-awla ya ikhwah, yang lebih tepat, atau bil makna, kita menamakannya dengan Darul Hadith. Darul Hadith, Darul Hadith. Atau kita kasih nama al-ma'ahid, al-ma'ahid al-islamiyah. Adapun Marakis ini kurang tepat. Barakallahu'alaikum. Ini sampai sekarang itu masih ada. Dan lebih dikenal di zaman kita dengan al-ma'ahid, ma'had, ma'had islami, ma'had, ma'had syar'i, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah madrasah, juga di masa itu dikenal. Dan lebih dikenal untuk masalah madrasah berkaitan dengan madrasatul fiqh, madrasah fiqh. Dan pada masa itu, ikhwan fillah azakumullah, diklasifikasi madrasahnya sesuai dengan madhab. Ada al-madaris al-syafi'iyah, ada al-madaris al-malikiyah, ada al-madaris al-hanabilah, hanbaliyah, ada al-madaris al-hanafiyah. Lengkap. Itu semuanya ada wujudnya, ada sejarahnya. Kitab yang paling lengkap, karya Nu'aimi rahimahullah ad-daris fi tarikhil madaris. Yang jadi masalah, apakah bisa kita mengadakan lembaga pendidikan di situ? Jawabannya, dari sejarah yang ada, itu perkara yang tidak jadi ingkari. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi pengampu-pengampunya, yang menjadi pengajar-pengajarnya, adalah para ulama-una al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin, imam besar pada masanya, al-imam Ibnu Salah rahimahullah, yang dikenal dengan kitab mustalahnya Muqaddimah Ibnu Salah atau Ulumul Hadith. Beliau sebagai pengampu madrasah al-Ashrafiyah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala juga punya madrasah al-Jawziyah. Bahkan diasuh oleh beliau dan anak-anaknya. Begitu pula barakallahu fikum yang pernah tampil di sana, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sebelumnya ayahnya beliau Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Apalagi dari kalangan Al-Hanabilah, dari kalangan Al-Maqdisiyun, itu banyak yang tampil di sana. Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan yang lain-lainnya, itu semuanya tampil di Al-Madaris Al-Islamiyah, di Madrasah Madrasah Islamiyah, barakallahu fikum. Naam. Sehingga kondisi yang semacam itu, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita jawazu dzalik, perkara yang diperbolehkan, diamalkan oleh para ulama kita terdahulu, sehingga tidak bisa kita mengingkari adanya tarbiyah, pendidikan-pendidikan dengan sistem madrasah klasikal atau ma'had atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Tapi ingat, mereka tidak pernah melupakan yang namanya halaqat di masjid. Tidak pernah melupakan yang namanya durus di masjid. Tidak pernah melupakan yang namanya muhadarat di masjid. Al-mawa'ib di masjid. Tidak pernah lupa. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak menyalahkan jasad atau fisik madrasahnya, tidak pula menyalahkan penamaan madrasahnya. Sebab itu semua dilakukan oleh para ulama una, dan sampai sekarang ini, fanatina azzaakumullah, al-madaris yang ada juga dilakukan dan digalakkan dan diterapkan oleh para ulama una al-mu'asirin. Barakallahu fikum. Contoh yang paling gampang, al-Jami' Islamiyah di kota Madinah. Dan jamaah yang lain yang Islamiyah, barakallahu fikum, yang mendirikan para masyaikh kibar pada masa itu, yang menjadi rektornya ulama besar pada masa itu, yang menjadi pengajar-pengajarnya ulama kibar pada masa itu, eranya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Baz, diteruskan sama Syekh bin Baz dan masyaikh yang lainnya, bahkan kebanyakan masyaikh kibar pada masa itu, itu semuanya keluaran dari jamaah Islamiyah. Asy-Syaikh Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badr, itu lulusannya. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, lulusannya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, min hasanatiha, termasuk kebaikan-kebaikan jamiah yang tadi. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada alasan bagi kita sedikit pun untuk mengingkari adanya ma'ahid, adanya ma'had-ma'had. Tidak ada alasan untuk mengingkari adanya Darul Hadith, Darul Quran. Tidak pula kita punya alasan untuk mengingkari adanya al-madaris, madrasah-madrasah. Tidak ada alasan untuk mengingkari tarbiyah, sistem pendidikan dengan cara klasikal, dengan pengkelompokan-pengkelompokan, dengan kelas-kelas sesuai dengan mustawanya masing-masing, jenjangnya masing-masing. Itu semuanya tidak bisa kita ingkari. Saya secara pribadi pernah bertanya kepada Syekhna Abu Abdillah Abdurrahman bin Mar'i Al-Adari hafizahullah, tatkala kita masih ada di Damaj dulu. Saya tanyakan langsung kepada beliau terkait dengan masalah ini. Terkait dengan apa hukumnya kita belajar mengajar dengan sistem klasikal, dirasa fil fusul dan semisalnya. Beliau mengatakan, lama nih, tidak ada masalah, barakallahu fikum, perkara ini perbolehkan, fanatina azzaakumullah. Wahada wawah. Ini saya perpanjang fanatina azzaakumullah dikarenakan banyak, atau bukan banyak, ada sebagian pihak, barakallahu fikum, yang mengingkari ini semuanya, bahkan menganggapnya sebagai perkara yang mungkar, bahkan menganggapnya sebagai hizbiyah. Kata mereka, dikarenakan tidak ada di zaman salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Allahul musta'an. Mereka dari kalangan al-hajawirah, dari kalangan al-hajawirah. Mereka mengingkari itu semua dan mengatakan sebagai langkah-langkah hizbiyyin. Allahul musta'an. Lau ta'allamu wa ta'ammalu lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau mengkaji, mempelajari, mencermati, lebih baik bagi mereka. Barakallahu fikum. Kitab khusus ikhwan, Ad-Daris fi Tarikhil Madaris, pembahasan tentang Darul Hadith, Darul Quran, dan Al-Madrasah, Al-Madrasah yang ada. Ikhwan fillah jazakumullah, ini semuanya adalah wadah. Dan yang disampaikan dari mulai awal sampai terakhir tadi, itu semuanya adalah al-Islamiyah. Al-Madaris, al-Islamiyah. Darul Hadith, al-Islamiyah. Darul Quran, al-Islamiyah. Semuanya adalah Islam. Barakallahu fikum. Dan materi-materinya, seperti yang disampaikan sebelumnya, ikhwan, itu materi-materi ulumuddin, materi-materi ilmu agama, barakallahu fikum. Kalau Al-Kutab, anak-anak kecil, itu dasar. Kalau halaqatul ilm, kalau dulu di halaqah-halaqah masjid, lanjutan. Kalau era yang setelahnya, Darul Hadith, Darul Quran, atau yang semisalnya, lanjutan. untuk al-madrasah al-madaris lanjutan. Barakallahu fikum. Yang dibahas ulumuddin. SDM-nya? Podium. SDM-nya? Iyalah para ulama al-mujtahidin, para ulama ar-rabbaniyin, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Saya bacakan ulang ucapannya beliau rahimahullah, wa qad istaqra'na amral madaris mundzu buniyat falam najid tawallaha fi qadimiz zaman illa al-mujtahidun fakaifa yuhrimuha al-mujtahiduna fi akhir zaman wa yuqaddamu 'alayha al-muqallidun. Kita sudah mengadakan penelitian tentang perkara madrasah-madrasah ini semenjak dibangunnya madrasah. Kami tidak mendapati semenjak zaman dahulu kala yang menjadi waliyut tadris, yang menjadi pengampu madrasah itu, melainkan al-mujtahidun, para ulama ahli ijtihad. Lalu bagaimana kiranya, kenapa kok bisa ahli ijtihad di akhir zaman ini diharamkan dari madrasah tersebut, lalu yang maju menanganinya al-muqallidun, ahlu taklid, orang-orang yang bodoh. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Intinya terkait dengan masalah lembaga dan wadah, semuanya tidak ada masalah. Mau kutab, mau darul hadis, darul Quran, mau madrasah, itu semuanya penamaan barakallahu fikum. Tapi ingat, jangan melupakan durusul masajid, dars-dars pengajaran ilmu di masjid-masjid kaum muslimin. Itu merupakan sunnatu man salaf, sunnahnya salafun salih rahimahumullahu taala, sunnatul anbiya wal mursalin, sunnatul khulafa ar-rasyidin, sunnat salafun salihin barakallahu fikum. Maka mungkin bagi kita sekarang ini kana fitna azakumullah untuk menggabungkan antara ma'had masjid, madrasah masjid, kutab masjid. Barakallahu fikum. Ini semuanya secara sejarah kana fitna azakumullah ada dalam tubuh kaum muslimin dan adalah dalam sejarahnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Hadza wadih. Maka dengan pemaparan sejarah semacam ini kana fitna azakumullah, ma'had-ma'had, konfes, pondok pesantren dan segala macamnya itu merupakan wadah untuk tarbiyah. Dari mulai semenjak zaman berdirinya madaris dan durul Qur'an wa sunnah, lembaga-lembaga ini menjadi wadah dan memiliki peran yang sangat aktif dan sangat sentral di dalam pengkajian ilmu agama. Dalam semua sisi-sisi ilmu agama terkait dengan akidahnya, nomor satu sudah diajarkan di kutab. Anak-anak kecil dipelajari lebih detail lagi di halaqatul ilm, duarul ilm. Nomor satu ya, terkait dengan masalah manhaj, terkait dengan masalah ahkamus syar'iyah, masalah ibadat, masalah muamalat, halal, haram. Semua bidang ilmu-ilmu agama itu semuanya munculnya dari lembaga-lembaga tadi bersamaan dengan durus ilmiah fil masajid, dars-dars ilmiah di masjid-masjid kaum muslimin. Maka mewujudkan masjid sebagai tempat taklim itu sebuah keharusan bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mewujudkan yang namanya ma'ahid islamiyah, mahat-mahat Islam, ponpes, pompes Islam, sebuah keharusan untuk tarbiyatul muslimin. Barakallahu fikum. Atau dengan nama madaris Islamiyah, sebuah keharusan bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dikarenakan babnya bab tarbiyah. Sementara tarbiyah itu ikhwan, perkaranya bukan sebentar, sekali, sesaat, tapi terus berkesinambungan selama masih adanya insan di muka bumi ini. Selagi masih adanya umat manusia, terutama kaum muslimin di muka bumi ini, keperluan, kebutuhan dalam bab tarbiyah dan segala macamnya sangatlah urgen, sangatlah penting. Barakallahu fikum. Lebih penting daripada makan dan minumnya kita, terkait dengan anak-anak kita, terkait dengan agama mereka, terkait dengan akhlak mereka, terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan pemuda-pemuda Islam, terkait dengan masyarakat yang sangat luas, itu semuanya perkara yang sangat urgent, sangat penting, dan sumbernya ya ikhwan dari wadah-wadah lembaga-lembaga pendidikan yang Islamiyah tadi. Barakallahu fikum. Sampai kemudian pada akhirnya ikhwan fillah na'azzakumullah, di masa belakangan ikhwan fillah na'azzakumullah, muncul yang namanya al-madaris al-ilmaniyah, muncul yang namanya madrasah-madrasah sekuler, yang dimaukan dengan madaris ilmaniyah, sekolah-sekolah sekuler atau sekolah-sekolah yang didirikan di atas metode dan manhaj sekuler yang dianut oleh negara-negara barat. Barakallahu fikum. Yang tentunya kurikulum-kurikulumnya itu semuanya ada nuansa-nuansa barat, dalam tanda kutip nuansa-nuansa kufur. Barakallahu fikum. Dalam sejarah madrasah, madaris al-ilmaniyah ini muncul pada dinasti Utsmaniyah di Turkiya, Daulah Utsmaniyah di Turkiya, barakallahu fikum. Daulah Turkiya ya ikhwan didirikan pada tahun 922 Hijriah oleh Sultan Salim Al-Utsmani yang pertama. Ini merupakan kelanjutan daripada Daulah As-Salajiqah, Daulah Bani Saljuk yang tadi. Barakallahu fikum. Lebih menjamur lagi khonafatina azzakumullah ketika raja atau sultan Daulah Utsmaniyah yang terakhir yang bernama Sultan Abdul Hamid, ini raja Daulah Turki Utsmaniyah yang terakhir, digulingkan oleh seseorang yang bernama Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Barakallahu fikum. Ini terjadi pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Semenjak itu semakin menjamur yang namanya sekolah-sekolah sekuler, al-madaris al-ilmaniyah. Barakallahu fikum. Dia mengganti al-madaris al-islamiyah, al-madaris asy-syar'iyyah, diganti dengan al-anzimah al-ilmaniyah. Ada sebuah kitab namanya Inhiyar Daulah Utsmaniyah. Disebutkan di situ penjelasan apa yang diutarakan di atas. Disebutkan ba'da an qama Mustafa Kemal bi ilgha'il khilafah al-islamiyah kama marra ma'ana fi 'am wa aqarrat dustur al-jumhuri al-mu'adil al-islam qama fil 'am nafsihi bi ilgha'il mahakim wal madaris asy-syar'iyyah wastabdalaha bi anzimatin 'ilmaniyah. Setelah Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan khilafah Islamiyah yang di Turki, Daulah Utsmaniyah, sebagaimana yang terangkan sebelumnya pada tahun 1342 Hijriah, dan menetapkan dustur jumhuriyah, menetapkan undang-undang republik yang bertentangan dengan bimbingan Islam, di tahun yang sama dia menghapuskan sistem mahkamah syariah, madrasah madrasah syariah, dan diganti dengan anzimah ilmaniyah, undang-undang sekuler, mahkamah sekuler, dan sekolahnya pun juga sekolah-sekolah sekuler. Barakallahu fikum. Ini pada masa itu. Ini disebut dengan al-madaris al-ilmaniyah. Semenjak itu khonamtina azakumullah, madrasah ini pun menjadi perkara yang sangat meluas, menjamur tidak hanya di Turki tetapi terus berkembang di mana-mana, termasuk di termasuk di Indonesia. Tayyip, gerakan-gerakan Mustafa Kamal Pasha dalam bab pendidikan yang banyak mempengaruhi di Indonesia, ya kan, gerakan-gerakan nasionalisme di Indonesia, gerakan Budi Tomo, Taman Siswa dan segala macamnya. Mereka-mereka ini sebagai pelopor-pelopor utama dalam bab pendidikan yang mendirikan Al-Madaris Al-Ilmaniyah terus sampai sekarang ini berlanjut dan semakin dahsyat di Indonesia ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Madaris An-Nizamiyah, sekolah-sekolah formal yang menginduk pada pemahaman-pemahaman sekuler. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sangat diingkari oleh para ulama una, sehingga mereka tidak menyatakannya sebagai Islamiyah, tapi mengatakan sebagai Ilmaniyah. Barakallahu fikum. Khulasanya, ya ikhwan fillah, azakumullah, yang menjadi masalah itu bukan nama, yang menjadi masalah bukan kelas, yang menjadi masalah bukan bentuk fisik bangunan sekolah, yang menjadi masalah bukan zat pemondokan-pemondokan, asrama-asrama, atau darul hadis, darul hadis, ataupun darul ataupun semisalnya. Tetapi yang menjadi masalah, barakallahu fikum, ialah muatan isinya dan tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Ketika yang diajarkan tarbiyahnya, tarbiyah Islamiyah, syar'iyah, tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyah, maka tidak ada masalah. Dan lebih afdal, lebih utama lagi ketika diadakan di madrasah, apa, di masjid-masjid, barakallahu fikum. Tetapi ketika di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran barat yang disisipkan, pemahaman-pemahaman kufur yang dipaksakan masuk, pemahaman-pemahaman kafir yang diwajibkan sebagai mata pelajarannya, barakallahu fikum, maka ini semua yang merubah menjadi perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Barakallahu fikum. Kalau kita membaca fatwa masyayikhuna al-kibar di masa sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, mereka mengingkari yang namanya al-madaris al-ikhtilatiyah, sekolah-sekolah yang bercampur lagi perempuan, fatwa Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya, haram. Barakallahu fikum. Antum jangan mengatakan, oh berarti mengharamkan sekolah. Tidak. Yang diharamkan perkara-perkara yang menyimpang yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Madrasah-madrasah yang diajarkan di dalamnya masalah demokrasi, masalah pemilu, masalah sufiyah, pemahaman sufiyah dan segala macamnya, dan berbagai macam ideologi-ideologi barat, itu diingkari oleh para ulama una. Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan hadhil madaris madarisud dalal, madrasah yang semacam ini adalah madrasah yang sesat, yang diajarkan di sana ilmu kalam, diajarkan ilmu filsafat, diajarkan demokrasi, diajarkan intikhabat, pemilu, diajarkan akhlak tapi akhlaknya kaum sufia, diajarkan tentang tokoh-tokoh kufar, tempat-tempatnya orang-orang kafir dan segala macamnya. Itu semuanya adalah madarisul dolal. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk terlibat di dalamnya. La pembangunannya, wala penyebarannya, wala pengembangannya, wala segala macamnya. Dikarenakan itu merupakan ta'awun alal ithmi wal udwan. Maka kembali kepada khitbahnya salafun salih. Barakallahu fikum. Kita mengajarkan ilmu ini, barakallahu fikum, di masjidul muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin. Tidak ada masalah di kelas-kelas dan segala macamnya. Tidak ada masalah menggunakan jenjang-jenjang tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi ingat, SDM-nya harus sesuai dengan ketentuan yang dibahas di awal. Muatan-muatan tarbiyahnya harus Islamiyah, syar'iyah. Tidak ada perkara-perkara yang mukhalafah. Barakallahu fikum. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Tidak ada masalah wadah. Tidak ada masalah. Antum mau kasih nama mahat, antum mau kasih nama pondok pesantren, antum mau kasih nama madrasah, antum mau kasih nama dar, antum mau kasih nama darul ilmi, darul hadis, darul sunnah, darul athar, darul salaf, dar, tidak ada masalah. Itu semuanya semata-mata penamaan barakallahu fikum. Tetapi isi dan muatannya sama, dan jangan melupakan majlisnya para anbiya wal mursalin, majlis ilmu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Maka fanabitina asyakumullah, bila telah dipahami apa yang diuraikan di atas, tatkala kita hendak membuat sebuah lembaga pendidikan, maka yang kali pertama dijadikan sebagai fondasi adalah sisi syariahnya. Sisi syariahnya. Barakallahu fiik. Ini yang harus dipahami baik-baik. Sisi syariahnya. Baik antum hendak membangun atau membuat yang namanya ma'had pondok pesantren, harus dikaji sisi syariahnya. Antum ingin mengadakan yang namanya al-madaris al-islamiyah, madrasah-madrasah Islam, yang kali pertama dibahas sisi islamiyahnya, syariahnya. Prinsip tarbiyah kita jelas, Al-Kitab was-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Target kita jelas, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu targetnya barakallahu. Hadza wadih. Muncul pertanyaan berikutnya. Apakah boleh mengajarkan ilmu-ilmu duniawi kepada anak-anak kita kaum muslimin? Yang saya bahas sekarang mengajarkan ilmunya, SDM-nya harus jelas. Barakallahu. Jawabannya khairatina azakumullah, la mani. Ulum duniawiyah an-nafi'ah lil masalihil 'ammah, la mani. Mengkaji ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum umat, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan melupakan sisi syariahnya. Barakallahu fikum. Jangan melupakan sisi syariahnya. Tidak ada masalah antum ajari anak-anak atau para santri ilmu bahasa Indonesia. Itu kalau untuk orang kita ya harus, supaya antum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tujuannya untuk dakwah, supaya menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang baik dan benar, tidak berlepotan. Ngomong susahnya minta ampun, ini ngomong apa ustaz ini tidak paham-paham. Dikarenakan gimana bahasanya, Pak? Sastra Indonesianya kurang bagus, ejaannya kurang pas. Barakallahu fikum. Lah bas, antum mau mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu hisab, matematika, hitung-hitungan, bagus, sangat bermanfaat sekali untuk ilmu faraid, pembagian harta waris dan segala macamnya. Nanti gitu, barakallahu fikum. Tatkala saya ngajarkan ilmu faraid, yang paling pusing, yang paling pegang kepala, santri yang enggak pernah belajar matematika. Barakallahu fikum. Kamu hitung. Tambah-tambahan, kali-kalian, pembagian, pengurangan, gampang kan? Iya, tapi namanya orang nggak ngerti ya, Evan, ya nggak bisa. Harakalat, apakah boleh Ustaz mengajarkan kepada santri kita ilmu pertukangan? Ya nggak ada masalah, dibikin ekstra kulikuran, 10.000. Alhamdulillah begitu ya, Evan. Ada masalah, dibikin jam. Dilatih bagaimana cara malu yang bagus, gergaji yang bagus, panggil tukang, ada masalah. Antum mengajari untuk jadi pertukangan, permesinan, perkebunan, persawahan, bagus. Itu semua perkara ulum duniawiyah yang nafi'ah untuk kemaslahatan umum. Barakallahu fikum. Ingat, yang penting tidak ada sisi mukhalafah syariahnya, dan perhatikan sisi syariah ketika menuju kepada ilmu-ilmu tersebut. Termasuk perkara yang sangat membuat kita lus-lus dada. Hanya semata-mata ingin tahu, ingin belajar ilmu pertanian. Tapi harus menerjang sekian banyak keharaman-keharaman agama, mengkajinya di madrasah-madrasah ikhtilatiyah, mengkajinya di jamiah-jamiah ikhtilatiyah, hanya untuk mendapatkan wawasan ilmu dunia, tapi melanggar aturan agama, ngelus dodo. Sudah ngaji Quran, gedek-gedek. Sudah ngaji sunnah Rasul, gedek-gedek. Tau gedek-gedek ya, geleng-geleng kepala. Tanya nama-nama para sahabat, tidak ada yang tahu. Nama-nama tabi'in para ulama, tidak ada yang tahu. Disuruh ngaji Al-Quran, Allahul Musta'an. Semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu pertanian, tapi nerjang perkara-perkara yang haram. Barakallahu fikum. Itu sebab bisa dipelajari dengan tanpa harus menerjang larangan-larangan syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.